بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا برحمتك الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. وذاك جنس في سنن النسائي قليل إن شاء الله تعالى كتابا منبهج satu bab dalam Sunan An-Nasa'i yang berjudul Al-Haqqu 'ala Al-Kasb, itu anjuran untuk berpenghasilan, anjuran untuk berpenghasilan yang juga adalah anjuran untuk berusaha, ya, anjuran untuk berusaha sehingga insya Allah berpenghasilan dari usaha tersebut. Laki-laki, motivasi untuk laki-laki, bahwasanya wajib bagi seorang laki-laki untuk usaha, ya, untuk kebaikan keluarganya, terutama jika dia sudah menikah. Pada kajian kali ini kita akan memaparkan dan membahas 3 hadis yang sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu permasalahan tentang definisi bekerja atau usaha, hukum bekerja atau usaha, kewajiban memenuhi kecukupan sendiri, ya, kebutuhan, dan sedikit permasalahan tentang hukum meminta-minta. Kemudian baru kita masuk ke dalam hadis yang insya Allah akan memberikan banyak manfaat. Wallahu a'lam. Kita akan memulai dari pembahasan tentang definisi bekerja atau usaha. Bekerja secara etimologi, bahasa artinya adalah profesi atau apapun bentuk pekerjaan. Apapun bentuk pekerjaan, maka itu adalah bekerja. Kemudian secara terminologis, ya, sering digunakan untuk apapun jenis pekerjaan manusia tanpa ada kekhususan. Apapun itu pekerjaan, maka itu disebut pekerjaan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi insyaAllah pada kali ini, Kitabul Buyu' kita mulai dari bab pertama. An Aisyah, ya, dari Hadis ke 4461 sampai 4463. Ya. Namun terkadang digunakan untuk arti khusus yaitu keterampilan, profesi, atau mencari rezeki seperti dalam sabda Nabi SAW dan ini yang perlu kita perhatikan dalam Sahih Al-Bukhari hadis ini tertera dan hadis ini sangat penting karena ada contoh dari seorang Nabi Allah yaitu Nabi Daud. Ma ahkala ahadun tu'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadihi wa inna ladhi Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Ma akala ahadun tu'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan yang merupakan usaha tangannya sendiri. Jadi usaha sendiri itu adalah yang terbaik buat dia. Wa inna nabiyya Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yaitu Nabi Dawud, itu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Inilah pekerjaan. Inilah Nabi Dawud alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu bekerja. Dan usaha kita bekerja terutama sebagai laki-laki hendaknya dilakukan untuk mencari keridhaan Allah dan macam usahanya itu harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Atau dalam artian tidak terjadi pelanggaran syariat di dalamnya. Itu bagi orang-orang yang benar-benar ingin menuju ke Allah Ta'ala. Ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi yang baik. Sebagian orang yang tidak bertakwa dan tidak mengharap adanya perjumpaan dengan Allah, itu dalam berdagang, dalam berjual beli, tidak peduli dan asal menerobos saja. Dalam bertransaksi, kita lihat bagaimana sekarang orang-orang banyak yang dengan maruknya mereka ingin cepat-cepat punya rumah pribadi dengan sertifikat dan kepemilikan pribadi, dan mereka tidak memikirkan bahwasanya dalam transaksi tersebut ada unsur riba yang sangat pekat. Tidak peduli. Dengan alasan, kalau misalnya kita tidak menggunakan ini, sampai kapan kita punya rumah. Nah, ini dia. Ini masalah ini sebagian orang, atau bahkan banyak orang sekarang bercita-cita dengan ketergesaan mereka. Seolah-olah, kalau misalnya kita sudah punya rumah pribadi dengan kepemilikan pribadi, namun dengan cara yang Allah haramkan, itu lebih bergengsi daripada kita ngontrak dengan cara yang dihalalkan. Dan ini adalah bencana. Dikira bahwasanya hal tersebut tidak dosa. Padahal dosanya sangat-sangat-sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh. Kalau misalnya kita mau melakukan transaksi, maka jadikan syariah sebagai acuan. Dan janganlah ia mempersekut seorang pun dalam beribadah kepada-Nya. Bekerja yang menentukan tegaknya hidup manusia, kalau misalnya dengan bekerja tersebut dia baru tegak hidupnya, maka hukumnya menjadi fardu ain, wajib benar-benar. Sementara usaha yang menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya fardu kifayah. Contoh misalnya, mendirikan perusahaan ya, atau industri, kalau dilihat dari kebutuhan umat secara majmu, secara kolektif, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Perusahaan atau industri, misal kita di sini memang membutuhkan sepatu. Ya. Kalau misalnya di Jakarta ini tidak ada pabrik sepatu, maka hidup itu kurang tegak. Sehingga mengadakan pabrik sepatu perdana di Jakarta setelah tidak adanya, maka itu hukumnya fardu kifayah bagi satu umat ini. Karena perlu, walaupun ini perkara dunia, Perusahaan apapun, misalnya perusahaan air mineral yang jernih ketika Jakarta ini sudah kehilangan air mineral yang jernih, misal. Atau perusahaan air minum atau perusahaan pompa air, ya ketika memang benar-benar umat berhajat pada itu dan belum ada atau belum cukup jumlahnya, maka mendirikan perusahaan dan perindustrian untuk itu, dia hukumnya fardu kifayah. Bertawakal kepada Allah itu tidak berarti menganggur, enggak. Lalu meninggalkan usaha. Justru kalau misalnya dia meninggalkan usaha dan lebih memilih pengangguran, ini adalah bentuk tawakal yang tercela. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah itu memerintahkan kaum muslimin siapapun dari kita untuk meninggalkan usaha mencari rezeki dan mencari penghidupan. Enggak. Famshu fi manakibiha, maka jalanlah kalian di jalanan-jalanan bumi, wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizki-rizki Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengakui cara mencari rizki yang Allah ridai. Jadi tidak ada alasan mencela jalur-jalur usaha yang disyariatkan. Yang dicela adalah yang, kalau misalnya apa sih perdagangan atau usaha yang tercela, itu yang menyebabkan pelakunya lalai dan lupa kepada Allah dan menghalanginya untuk beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kesibukan dalam perekonomian, dalam melayani customer, itu semua adalah kekurang berkahan atau ketidakberkahan. Karena menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah Ta'ala, mereka tidak sholat, ya, tidak ingat sholat, tidak ingat ngaji. Ini amat-amat disayangkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, Rijalun la tulihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah. Laki-laki, ya para pria yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Hanya orang yang terpuji. Dan tidak pula jual beli, yaitu tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Ta'ala. Dan akhlak muslim juga dalam bekerja itu juga dilarang untuk berbuat penipuan atau berbuat curang. Jadi syariat Islam selalu saja mengajarkan kemuliaan kepada kaumnya, kepada umatnya. Dan syariat Islam melarang kita dari segala bentuk penghinaan dan segala hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Kedudukan manusia ini tinggi. Mereka adalah khalifah di muka bumi ini. Manusia harus menjaga kedudukan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh ya, kami ini telah memuliakan Bani Adam, anak-anaknya Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Bayangkan kalau sekarang perindustrian kita, perdagangan kita itu tanpa bantuan dari Allah berupa angkutan yang lebih mudah, jauh lebih mudah sekarang dari pesawat, kereta barang, kemudian truk-truk untuk mengangkut beragam dan berjuta produk. Bagaimana kita bisa seperti ini sekarang? Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala semakin mempermudah dunia kita. Dan kemudian warazaqnahum minat thayyibat, kami beri mereka rezeki dari hal-hal yang baik dari muka bumi ini. Masalah pertambangan, masalah biji, minyak, kaca, ya, air, semua bisa kita garap. Tumbuhan, tanaman, kemudian menjadi buah-buahan, bisa kita garap. Bahkan dedaunan bisa kita jual. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bayangkan, kita ini berbeda dengan binatang. Binatang mana bisa kita jadikan, dan itu dengan izin Allah, kita jadikan sebagai media untuk mengangkut, ya. Atau bahkan binatang itu yang bisa kita jual. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memodalkan manusia dengan sebesar-besar modal. Namun sekarang tinggal bagaimana manusia ini bersyukur dengan adanya syariat Islam. Apakah mereka setelah diberikan modal oleh Al-Azim, Al-Qawiyul Matin, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka mau melakukan itu semua dengan syariat Allah Ta'ala? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan segala yang ada di bumi buat kalian. Buat kalian. Buat kalian, wahai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan besar sekali kenikmatan buat kita, keutamaan buat manusia. Dan akhlak, juga kepribadian mulia yang dalam Islam diajarkan, itu adalah sifat mandiri, independen, dan tidak bergantung pada orang lain, melainkan dia usaha dengan adanya tawakal. Jadi seorang muslim harus memiliki keterbebasan dari bentuk ketergantungan kepada orang lain. Jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Bergantunglah pada Allah dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar dan bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tadi kita sebutkan, beliau menegaskan bahwasanya makan yang terbaik adalah makanan hasil dari upayamu sendiri. Dan Nabi Allah, yaitu Nabi Dawud alaihi salam, makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Jadi Nabi kita, Nabi Dawud alaihissalam, itu pun dengan di zaman dahulunya itu tidak makan kecuali makan dari hasil tangannya sendiri. Beliau tetap hidup mandiri dan hanya makan dari hasil pekerjaan saja. Ada yang mengatakan dari ahli sejarah bahwa Nabi Dawud alaihissalam dahulu, Nabi Dawud ini bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Adalah profesinya apa? Profesinya sebagai pembuat perisai besi, pandai besi. Status beliau itu ketika itu nabi, ya. Status beliau ketika itu adalah nabi. Nah, dan juga selain beliau statusnya sebagai nabi, beliau adalah raja. Bayangkan, beliau itu statusnya dunia akhirat pun punya raja, iya. Nanti melahirkan Sulaiman alaihissalam. Kemudian nabi juga, iya. Maka dunia dan akhirat. Tapi tidak menjadikan posisi beliau, jabatan beliau, itu tidak menjadikan beliau merasa risih, apalagi sungkan, segan untuk menekuni profesi yang memang beliau pandai di situ. Itu pandai besi. Ya, membuat perisai besi, membuat pedang. Dan kita tahu bahwa sebenarnya pandai besi, kalau lihat ditinjau dari aromanya, tentu beda dengan penjual minyak wangi. Tetapi beliau pintar di situ, maka beliau lakukan itu. Bahkan justru sikap beliau ini merupakan salah satu fadilah, salah satu keistimewaan beliau. Yang selanjutnya Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi teladan bagi kita semua kaum muslimin. Apa kata Allah Ta'ala? Dalam surat Al-Anbiya ayat 80. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. dan telah kami ajarkan kepada Daud alaihissalam untuk membuat baju besi untuk kalian guna memelihara kalian dalam peperangan kalian. Maka apakah kalian bersyukur kepada Allah? Ada hadis yang luar biasa yang kadang kalau anda pribadi ini melihat hadis ini merasa benar-benar terharu. Kata Rasulullah SAW, ini hadis yang masyhur dan hadis muttafaq alaih, li'an yaghdhu ahadukum fa yahtiba ala dhahrihi fa yatasaddaq bihi wa yastaghni bihi minan nas khairun lahu min an yas'ala rajulan a'fahu aw mana'ahu dhalik. Fa inna al-yad al-'ulya afdalu min al-yad as-sufla. Man ta'ul. Seorang di antara kalian yaghdhu, pergi pagi-pagi. Oh, ngapain pergi pagi-pagi? Fayah tiba ala wahrihi, mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya. Jadi pagi-pagi dia pergi keluar rumah, ya, tentu setelah sholat subuh atau setelah sholat syuruk. Itu fayah tasaddaqa bihi, sehingga dengan hasilnya dia dapat bersedekah. Wayah staghniya bihi minan nas, mencukupi kebutuhannya. Dia tidak meminta-minta pada orang lain. Khairun lahu, itu lebih baik darinya, dari beliau buat dia, daripada an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dzalik. Daripada dia tuh minta-minta kepada orang mau diberi atau tidak. Tetap aja namanya minta-minta tanpa usaha, ini buruk sekali. Dan ini banyak sekali terjadi sekarang. Kenapa? Fa innal yadal ulya afdal minal yadi sufla. Karena tangan yang di atas itu lebih utama dibandingkan tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah nafkahmu dengan mencukupi orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al yadul ulya khairun minal yadi sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah wasufla hiyasailah. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan meminta. Baik, kita selain ditugaskan untuk berusaha, kita juga diperintahkan untuk benar-benar menjaga diri dari yang namanya meminta-minta. Meminta-minta. Di sini ada hadis yang menunjukkan bahwasannya sikap terus-menerus minta-minta per orang itu adalah dosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, nah hadis ini juga hadis Bukhari dan Muslim, ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang terus-menerus meminta-minta kepada orang lain, kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan di wajahnya tidak terdapat daging walau hanya sekerat. Itu kalau misalnya kita perhatikan orang, sebagian orang itu ada yang merasa malu dan risih kalau bekerja. Asalnya apa? Pekerjaan ini enggak layak. Pekerjaan ini enggak layak buat saya. Itu kegengsian seperti itu. Atau mungkin keminderan, imma dia gengsi, imma dia minder. Dua-duanya sama-sama buruk. Ya. Sebagian orang, ya, ada yang merasa malu menjalani suatu pekerjaan yang dikiranya itu akan merendahkan martabatnya sebagai seorang ustadz atau dai atau sebagai sarjana atau lainnya. Ada yang takut kalau misalnya saya kerja nanti akan ada murid saya melihat saya lagi kerja malu saya. Ah, ini salah ini. Justru yang sebenarnya bahwa tadi kalau misalnya ada sekarang seseorang menemukan gurunya bekerja, ya, mau berdagang sih, mau menjadi pegawai, itu justru lebih baik dan lebih dimuliakan. Karena fitrah manusia juga enggak suka melihat seorang dai atau ustadz itu malas-malesan bekerja, Mereka lebih menyukai dan menambahkan contoh da'i yang bekerja. Mereka menginginkan itu. Bukan contoh da'i yang hanya ngajar atau kemana-mana ceramah saja. Padahal yang namanya mu'amalah dan jual beli itu insya Allah akan memperbagus interaksi sosial kita. Ya, memperbagus skill komunikasi kita terhadap orang. Jadi banyak sekali alasan bahwa yang menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu tidak baik. Baik, kita jeda dulu sekitar 5 menit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sahih Sunan Nasa'i dan kita sekarang akan masuk ke dalam kitab Sahih Sunan Nasa'i. Kita masuk ke bab al-hafz al-kasb. Dan kita mulai hadis 4461 insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini. Ketiga hadis ini sebenarnya serupa dan sama. Kalau kita perhatikan, ya, semuanya berasal dari hadis Aisyah. Berasal dari hadis Aisyah. Semuanya kembali ke Aisyah. Ya, terus kemudian Aswad Ibrahim baik dengan jalur yang sebenarnya sama-sama saja. Kita mulai 4461. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه يا حديث صحيح dari Aisyah beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم sabda إن sesungguhnya atiyab ma akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya atiyab yang paling baik dari ma akala rajul, apa yang seseorang makan itu adalah yang min kasbihi, yang dari penghasilan dia yaitu upaya dia, apa yang dari upaya dia berdagang misalnya atau mungkin menggawai, ya, menjual tanah, menjual rumputan atau sebagian rumputan karena beberapa rumput itu tidak boleh dijual, menjual pohon apapun, menjual buah, ya, menjual rumah, menjual peralatan, menjual makanan, menjual buku ataupun apapun yang merupakan usahanya dia. Wa inna walada rajuli min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya laki-laki yaitu anaknya bapak itu min kasbihi, tergolong dari kasbnya, tergolong dari usahanya dia. Kita perhatikan hadis ini, kalau kita hafal sekarang mudah, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi, wa inna walada rajuli min kasbihi gampang inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna walada rajuli min kasbihi. Jadi hal yang paling baik untuk dimakan oleh seseorang laki-laki itu adalah hal yang dari usahanya, dan anaknya itu adalah usahanya dia. Sehingga maksudnya apa di sini? Apakah boleh memakan anaknya? Bukan anak yang dimakan, melainkan uang anaknya itu juga layak untuk dimakan oleh sang ayah. Boleh. Nanti insya Allah akan ada penjabarannya. Insya Allah ta'ala. Baik, kita lanjut juga ke hadis yang berikutnya. Sebenarnya mirip ya, sama aja. Ini sampai 446. 4462 an Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah juga, dari Aisyah juga dengan sanadnya di sini yang ujung-ujungnya A'mash, dari Ibrahim, dari Umarah, dari bibinya. Inna, Nabi SAW bersabda, inna awladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi awladikum. Inna awladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi awladikum. Ini juga enak dihafal. Sesungguhnya awladakum, anak-anak kalian itu tergolong atyabi kasbikum, sebaik-baik usaha kalian. Hadis yang 4462 ini seperti menambah atau mensyarah atau menjelaskan hadis yang pertama. Seolah menjelaskan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama itu sesungguhnya hal yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usahanya. Dan sesungguhnya anaknya itu termasuk adalah hasil dari usahanya. Sehingga kalau hadis kedua 4462, sesungguhnya anak-anak kalian itu sebaik-baik hasil usaha kalian, maka makanlah dari pendapatan anak-anak kalian. Jadi kalau misalnya anaknya sudah dapat penghasilan, itu boleh bagi bapak untuk mengambil beberapa persen dari penghasilan anak. Nanti insya Allah kita jabarkan. Kemudian hadis berikutnya 4463 dari Aisyah radhiyallahu anha juga, ya. Juga dari A'mash, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh laki-laki adalah dari hasilnya, dari usahanya. Dan anaknya itu termasuk dari usahanya. Berarti bisa dimaknai bahwasanya makanan pemberian anak kepada bapak itu adalah di antara sebaik-baik apa yang bapak makan. Nah, jadi baiknya, bagusnya bahkan kalau bapak itu dikasih oleh anak ya makanan, maka masya Allah langsung diterima. Kenapa? Karena ini makanan dari anaknya, dan anaknya adalah sebaik-baik apa yang dia usahakan zaman dahulu kala. Nah, sekarang tinggal hasilnya kan? Nah, alhamdulillah. Baik. Jadi udah tiga ya. Itu bisa hafalin dua hadis saja. Masya Allah udah hafal dua hadis ini kali ini. Jawab yang pertama, inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna walada rajuli min kasbihi. Ya, inna athyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna walada rajul min kasbihi. Atau bisa juga coba cari yang mudah, misalnya 4462. Ada fi'il amarnya di situ. Inna awladakum min athyabi kasbikum fakulu min kasbi awladikum. Fakulu, makan-makanlah, berarti perintah ini dianjurkan benar-benar bagi kita untuk memakan makanan hasil dari usaha anak-anak kita. Kemudian hadis ketiga, inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Anaknya itu termasuk dari usahanya dia. Coba hadis yang keempat dari Aisyah juga. Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Ini semua hadis ini serupa. Semua hadis ini adalah serupa. Coba kita bahas satu persatu ya. Pertama hadis pertamanya, intinya di hadis pertama. Hadis 4461. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna walada rajuli min kasbihi. Sesungguhnya atyab yang paling terbaik. Atyab bisa antum maknai sebagai ahalla, yaitu yang terhalal. Yang terhalal dan yang terenak, ahna'ah, ahna'ah. Yaitu yang paling terenak, paling menyenangkan. Ya. Atyab. Kemudian dikatakan oleh Imam As-Sindi rahimahullahu taala dalam syarah sahih syarah Sunan An-Nasa'i, "At-tayyib" di sini arti at-tayyib adalah halal. Berarti inna atyaba ma akala rajul inna ahalla, yang paling halal dari apa yang dimakan rajul. Kenapa? Kenapa kok ada semacam superlatif dari atyab di sini? Kenapa paling baik? Kenapa? Jawabannya adalah wastaqdiru fihi bina'an 'ala bu'dihi min asy-syubhat wa mudhanniha. Pengutamaan makan dari hasil sendiri itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena terbangun di atas jauhnya dia dari syubhat dan hal-hal yang berpotensi kepada syubhat. Kalau misalnya kita makan dari hasil dari penghasilan orang, maka itu belum tentu kita, bagaimana kita memastikan itu jauh dari syubhat. Gak tahu kan? Bisa jadi secara zahir dia menampakkan seolah-olah pemberiannya kepada kita makanan misalnya. Tetangga memberikan kita makan. Kita gak tahu dan kita gak perlu juga tahu bahwa saya tetangga itu mendapatkan makanan tersebut dari hasil-hasil yang diharamkan. Dan memang kita nggak tahu. Adapun kalau misalnya makanan ini dari kita sendiri, usaha kita sendiri, ya, maka tentu ini jauh dari yang namanya kategori syubhat atau yang berpotensi syubhat, alhamdulillah. Jadi lebih selamat jadinya. Makanya dikatakan Rasul, inna atyaba ma akala rajulu min kasbi. Inna atyaba ma akala rajul min kasbi. Dan yang dimaksud dengan kasb yaitu penghasilan, yaitu sesuatu yang maksub. Kasb di sini masdar, ya. Masdar yang bermakna maf'ul. Efek kasb di sini bermakna maksum, yaitu apa yang dia usahakan, dia dapatkan hasil dari bekerja atau hasil dari mencari penghasilan. Dan bekerja atau mencari penghasilan itu dengan adanya kegigihan. Kalau misalnya dia semakin gigih, kemudian mendapatkan hasil dari kegigihan dia, itu akan lebih berbekas dan lebih enak, ya, lebih halal, lebih berkah insyaallah taala. Dan kegigihan serta usahanya dia tersebut harus sesuai dengan koridor syariat, nggak boleh keluar darinya. Kemudian min kasbihi, yaitu ya dari penghasilan dirinya tanpa adanya wasithah atau tanpa adanya yang di tengah di antara dia dengan pekerjaan, melainkan dia langsung bekerja, ya. Dia langsung melakukan sebab-sebabnya itu. Masya Allah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa inna walada rajuli min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya orang, anak laki-laki, ya, anaknya bapak, ya, itu termasuk dari penghasilan. Kok maksudnya? Karena anak itu bagian dari bapak sebenarnya, ya, setengah hatinya bapak dinamakan, dikatakan oleh Al-Munawi, ya, bahwasanya walad disebut kasab, yaitu sebagai majaz. Aslinya kasab itu ya untuk penghasilan, tapi ini anak disebut penghasilan, itu sebagai majaz. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad, dikatakan inna walada rajuli min athyabi kasbihi fa kulu min amwalihim hania. Sesungguhnya anaknya laki-laki itu adalah, anaknya bapak itu adalah sebaik-baik usahanya, pendapatannya. Maka makanlah oleh kalian dari harta-harta mereka dengan senang. Oh, berarti ini ada permasalahan bolehnya kita mengambil harta anak kita. Dan maksudnya bukan nyolong, bukan nyuri. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu milik ibu, milik bapak kamu. Kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Ini hafalkan, misalnya kita hafal di sini. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu adalah milik bapak kamu. Jadi ada dua hak dari dua orang tua. Kalau misalnya ibu, itu hak yang paling harus kita tunaikan adalah berbakti. Kalau misalnya bapak, hak yang paling baik kita tunaikan adalah bolehnya bapak mengambil dari harta kita. Karena bagaimanapun ya dahulu bapak kita yang membanting tulang bekerja sampai kita sekolah. Sehingga hasilnya terlihat sekarang. Hasilnya terlihat sekarang dari nafkahnya bapak. Tetapi di sini maksudnya anta wa maluka li akhika itu perlu juga ditinjau ya maknanya. Ibnu Ruslan berkata lam dalam lafal li abika, ya anta wa maluka li abika, lam di sini lam al ibahah, bukan la at tamlik. Lam di sini la untuk ibahah, yaitu untuk pembolehan pengambilan. Boleh diambil, tetapi la litamlik bukan berarti anta wa maluka li abika, berarti bahwasanya kamu dan harta kamu itu juga milik, semuanya milik bapak, bukan. Bukan. Kalau misalnya kita milik bapak, itu ada tersisa dari harta kita. Maka kamu dan harta kamu, makanya dikatakan maluka itu harta kamu, berarti dinisbatkan kepada kamu. Berarti yang punya itu kamu. Yang mentadbir dan mengatur harta itu kamu. Nah, terus bapak, terus kenapa disebut anta wa maluka li abika? Bukan apa-apa, tapi bapak di sini posisinya sebagai orang yang dibolehkan untuk meminta kepada anaknya penghasilan kemasan. Ya. Ada sebagian ulama berselisih di sini. Ya. Para ulama berselisih di sini mengenai perihal kadar diperbolehkannya bapak untuk meminta harta anaknya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tangannya anak itu harus terbentang luas kepada bapaknya dari urusan harta. Diperbolehkan bagi bapak untuk mengambil semaunya bapak, ya. Dan sebagian ada yang berpendapat, oh enggak boleh dipanggil, diambil semaunya oleh bapak, melainkan diambilnya apa yang memang menjadi kebutuhan bapak. Tetapi di sini Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya laki-laki atau kepala keluarga atau bapak itu musyarakun atau musyarikun, mengikuti atau ikut serta terhadap anaknya dalam hartanya anak. Maksudnya boleh dia mengambil. Tapi bukan berarti semua dari harta anak itu miliknya, bukan. Dan sehingga boleh bapak itu ya makan harta itu, baik dia izin maupun tidak izin. Seorang bapak boleh. Dia izin maupun tidak izin. Ya. Selama memang tidak diambil atau dipergunakan untuk sesuatu yang sharaf atau sabah. Untuk sesuatu yang sharaf yaitu mubazir. Berlebihan dalam membeli. Sudah tahu ngambil dari punya anak kemudian membelikannya mobil misalnya. Atau Safah, Safah ini membeli tanpa mikir-mikir. Ada ini beli, ada itu beli. Semuanya pokoknya dibeli yang dia inginkan. Ini Safah. Itu orang-orang sekati. Kemudian bahkan dikatakan oleh ulama suatu ijma' dan kesepakatan ulama bahwasannya wajib bagi seorang anak yang punya lapang usaha, punya duit banyak itu untuk membantu kedua orang tuanya yang sedang kesulitan. Wajib, kalau misalnya nggak dilakukan berarti dosa. Berarti dosa kalau misalnya nggak dilakukan. Baik. Kemudian ada juga hadis riwayat dari Imam Al-Hakim dan juga muridnya Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW diriwayatkan di sana bersabda, "Inna auladakum hibah." Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hibah, hadiah. "Yahabu liman yasha inatha." Allah Taala menghadiahkan untuk siapapun yang Allah sukai kehendaki perempuan. "Wa yahabu liman yasha adzukur." Dan juga bisa jadi Allah Taala menghendaki laki-laki. "Wa amwaluhum lakum." Dan harta mereka, perempuan atau laki anak-anak itu milik kalian. "Idza tahtajtum ilaiha," jika kalian butuh terhadap harta tersebut. Baik, di sini permasalahannya adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi di sini ada tambahan kalimat "idza tahtajtum ilaiha." Jika kalian tuh butuh. Nah, ini masalah. Dipermasalahkan oleh ulama, ya, ulama ahli hadis bahwasanya kalimat "idza tahtajtum ilaiha" itu adalah tambahan yang tidak sahih. Tambahannya tidak sahih. Bahkan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan An Abi Dawud mengatakan, ya, Hammad bin Abi Sulaiman di sini menambahkan, salah satu perawinya menambahkan kalimat "idza tahtajtum". Dan kalimat "idza tahtajtum" ini kalimat munkar, maksudnya berlawanan dengan hadis sahih. Jadi Hammad bin Abi Sulaiman di sini melakukan waham, salah duga, ya. Sehingga takyid atau kaitan bahwasanya bapak ya boleh mengambil harta anaknya ketika butuh aja itu takyid yang dihapus sehingga menjadi mutlak. Orang itu bapak boleh mempergunakan harta anaknya secara mutlak selama tidak mubazir, ya. Selama tidak mubazir dan selama tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Allah Ta'ala. InsyaAllah pada pekan mendatang kita akan membahas tentang menjauhi syubhat dalam penghasilan. Yaitu hadis yang masyhur, hadis panjang dan arti arba'in an-nawawiyah. Dan kita insyaAllah akan ketemu lagi pada pekan mendatang insyaAllah Ta'ala pada hari Rabu. InsyaAllah Ta'ala. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله